Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 25 Dzulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Masih kita membaca kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam dalam bab babun fil madhi wa ghairihi, bab tentang madhi dan selainnya. Dan kita masih di dalam hadis yang berkaitan dengan madzi. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-27, yaitu hadis yang kelima di dalam bab ini. Saya bacakan hadisnya. Qala al-hafiz al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima. Berkhitan, menghabiskan bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Abu Dawud, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan seterusnya. Baik. Kemudian kita ambil syarah dari kitab Ihkamul Ahkam, Syarhu Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala. dan beliau ini adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 702 Hijriah. Imam Ibn Daqiq Al-Ain mengatakan bahwa Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far At-Tamimi atau yang dikenal dengan Al-Qazzaz di dalam kitab Tafsir Gharib Sahih Al-Bukhari mengatakan al-fitrah tansarifu fi kalamil arabi ala wujuh azkuruha litarida hadha ila awlaha bihi, yang artinya kata Imam Al-Qazzaz rahimahullah dalam kitab Tafsir Gharib Sahih Al-Bukhari, kata fitrah itu menuju disebutkan di dalam perkataan orang Arab dengan berbagai macam makna. Aku menyebutnya beberapa makna agar kita bisa mengambil mana yang lebih tepat. Yang pertama, fitratul khalq, yang artinya fitrah penciptaan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala fatir, fatirus samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Fitrah di sini maksudnya adalah yaitu fitratul khalq, pencipta, fitrah penciptaan. Dan fitrah kata Imam Al-Qazzaz rahimahullah, al-jibillah allati khalaqallahu an-nasa 'alayha. Fitrah artinya adalah sebuah tabiat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala biasakan manusia terhadapnya. Seperti firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Nah, ini berarti fitrah yang dimaksud adalah sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada diri manusia. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada diri manusia. Yaitu mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, sang pengatur, sang berkuasa. Maka ini makna-makna dari fitrah. Yang pertama saya ulangi, fitrah ada yang mengatakan fitrah penciptaan. Ada yang mengatakan sifat. Ada yang mengatakan fitrah adalah keadaan yang ada di dalam perasaan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di atasnya. Seperti manusia seluruhnya meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Ini seluruh manusia, hanya sedikit dari manusia-manusia yang congkak dan sombong yang tidak mengakui akan hal ini. Tapi kebanyakan manusia mengakuinya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu yang dimaksud di dalam hadis apa? Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima. Fitrah itu ada lima. Fitrah yang dimaksud di dalam hadis adalah yaitu keadaan yang manusia ada di atasnya. Keadaan yang manusia ada di atasnya. Nah, ini semestinya manusia berlaku seperti itu. Nanti seperti misalkan berkhitan, laki-laki dan perempuan sejatinya melakukan itu. Kalau dilihat dari hukum fikih, hukum khitan bagi laki-laki wajib, hukum khitan bagi perempuan sunnah. Kemudian al-istihdad, menghabiskan bulu kemaluan. semestinya laki-laki, perempuan seperti itu. Nah, itu namanya fitrah. Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, di dalam riwayat yang lain, khamsun minal fitrah, lima dari fitrah manusia. Apa bedanya dengan lafad yang pertama? Fitrah itu ada lima. Lafad yang lain, lima dari fitrah. Kalau lafad yang pertama menunjukkan kepada pembatasan, bahwa keadaan-keadaan yang semestinya terjadi pada diri manusia itu ada lima saja pembatasan. Sedangkan lafad yang kedua, khamsun minal fitrah, lima dari fitrah manusia, itu seakan-akan menyebutkan sebagian dari fitrah. Ya, sebagian dari fitrah. Bahwasanya semestinya manusia melakukan lima hal ini, dan masih banyak fitrah-fitrah yang lain. Dan buktinya di dalam sebagian riwayat yang sahih, yaitu disebutkan asyrun minal fitrah, 10 dari fitrah. Nah, ya, jadi intinya ketika Rasulullah SAW bersabda fitrah itu ada 5, bukan pembatasan. Jadi masih banyak fitrah-fitrah yang lain selain 5 yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah mengatakan al-khitan ma yantahi ilaihi al-qat'u minas sabi wal jariyah. Yang artinya al-khitan yaitu sesuatu yang habis terputus dari bayi laki-laki atau bayi perempuan. Maksudnya kalau bayi laki-laki yang dikhitan adalah kulit ujung kepala kemaluan laki-laki. Kulit, bukan ujung kepalanya, kulit ujung kepala kemaluan laki-laki. Adapun perempuan adalah kulit ujung kemaluan perempuan. Bisa, mohon maaf, dikerik atau dipotong sedikit. Itu namanya khitan. Kemudian al-istihdad. Istihdad saya artikan tadi menghabiskan bulu kemaluan. Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah mengatakan izalatu sya'ril 'anah bil hadid. Menghilangkan rambut kemaluan dengan besi. Maksudnya dulu ya al-istihdad itu memakai dicabut gitu. Ya, bulu-bulu kemaluan. Di zaman sekarang macam-macam caranya, ada pakai wax, kalau tidak salah namanya wax ya, artinya cairan diletakkan kemudian diangkat sehingga habis, ada dengan kerik, ada dengan alat-alat yang lain. Maka yang jelas izalatu sya'ril 'anah, menghilangkan rambut atau bulu kemaluan. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Ain, fa amma izalatuhu bighairi dhalik. Adapun menghilangkan bulu kemaluan dengan selain mencabut dengan besi, ya dulu ada mencabut dengan besi, kan natfi wa bin nawrah, seperti natf yaitu mencabut atau nau atau dengan nawrah, nawrah saya tidak tahu, fa huwa muhassilun lil maqsud, maka maksudnya sudah tercapai. Ya, maksudnya sudah tercapai. Lakinn as-sunnati wal aula alladhi dalla alaihi lafdhul hadith fa innal istihdada istif'alun minal hadith. Akan tetapi yang sesuai dengan sunnah dan yang lebih utama adalah yang ditunjuki oleh hadis, yaitu dengan menghilangkannya dengan besi. Ya, mungkin Allahu a'lam yang dimaksud adalah krik kan. Ya. Karena yang namanya istihdad itu adalah istif'al dari hadid. Istif'al mengerjakan sesuatu dari dengan besi. Nah, itu dia. Dengan besi, ya. Tapi apapun yang digunakan dengan tujuan menghilangkan rambut kemaluan, maka boleh. Kemudian yang ketiga, waqassus syarib. Kata Imam Ibn Daqiqilid, mutlak yantaliqu ala ikhfaihi wa ala ma duna dzalik, yang artinya memendekkan. Qas itu memotong atau memendekkan. Tapi kalau memendekkan bahasanya taksir, memotong. Ini qas itu adalah memotong, memotong kumis. Kata beliau, ini secara mutlak. Dan juga dimaksudkan bisa adalah menipiskannya atau yang lebih dari itu. Menipiskannya atau yang lebih dari itu. Artinya ada kumisnya, ya. Kemudian dia tipiskan sehingga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu tebal. Dia tipiskan. Atau yang kurang dari tipis, artinya bisa dikerik. Kemudian Imam Ibnu Daqiq al-Aini rahimahullah menjelaskan, wastahabba ba'dul ulama izalatu ma zada 'ala syafah. Sebagian ulama menganjurkan menghilangkan apa yang melewati bibir. Ya, yang melewati bibir. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang ada orang kan kumisnya terlalu panjang sampai bibirnya tertutup. Nah, ini harus atau dianjurkan untuk diqas, dipendekkan, jangan sampai melewati bibir. Jadi ada cara yang pertama, memendekkan. Ada cara yang kedua, biar panjang, yang penting jangan melewati bibir. Jadi tebal tidak mengapa, tapi jangan melewati bibir. Ini cara yang kedua. Kemudian wa fassaru bihi qawlahu sallallahu alaihi wasallam wa ahfus syawarib. Dan sebagian orang menafsiri sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahfus syawarib, yaitu ahfu artinya ahfu kumis, ahfulah kumis. Ahfu di sini tadi yaitu memendekkan. Memendekkan yang baik itu digunting di atau dia tebal, panjang, asal jangan di atas di melewati bibir. Nah, kalau sudah melewati bibir maka dipotong. Nah, sebagian ulama mengatakan itulah maksud dari ahfus syawarib. Ahfu kumis-kumis. Ya, seperti itu. Wa qaumun yaruna inhakaha wa zawala sya'riha. Artinya, dan sebagian ulama berpendapat yaitu dikerik habis dan menghilangkan rambutnya. Wa yufassiruna bil ihfa. Dan mereka juga mengatakan yang namanya ihfa itu ya seperti saya sekarang ini, dikerik habis. Ya. Fa inna lafza yadullu 'ala al-istiqsa, karena lafalnya menunjukkan kepada habis. Ya. Seperti orang ihfaul mas'alah, artinya menghabiskan permasalahan. Dan terdapat di dalam beberapa riwayat kata Imam Ibn Daqiq, anhikus syawarib. Wah, itu habiskan. Habiskan kumis-kumis. Taib. Kemudian Imam Ibn Daqiq al-Aini rahimahullah taala wal aslu fi qass asy-syawarib wa ihfa'iha wajhan. Asal hukum kita berlaku pada kumis ada dua macam. Yang pertama, mukhalafatu ziyil ajim, menyelisihi diri dengan kebiasaan orang-orang awajim selain Arab dan bukan Muslim, yang mana kebiasaan mereka memanjangkan kumisnya. Nah, ini dia. Dan illat ini, sebab kenapa kita memotong ataupun memendekkan ataupun memotong jangan sampai melewati bibir ataupun mengeriknya, illatnya adalah menyelisihi orang ajam yang bukan Arab dan bukan Muslim. Dan ini disebutkan dalam hadis sahih, khaliful majus, artinya selisihilah kaum Majusi penyembah api. Ini illat yang pertama. Kenapa ditipiskan kumis, dipotong pendek kumis atau dikerik kumis? Yaitu menyelisih kebiasaan orang ajam yang bukan Arab dan bukan Muslim. Nah, wasani anna zawalaha an madkhal at-ta'am wash-sharab ablagh fi an-nadhafa wa anzaha min wadhar at-ta'am. Artinya bahwa menghilangkan kumis ini lebih bersih untuk tempat masuk makanan dan minuman. Gitu. Ini kalau seandainya orang minum kan kemudian kumisnya melewati bibir, maka ini akan nempel, makan juga begitu nempel, ya. Apalagi makan pencok, kalau bahasa Banjarnya pencok, yaitu rujak, maka nempel nanti dan itu membuat kotoran dan penyakit. Nah, jadi ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini yang perlu kita garis bawahi. Yang dimaksud qashus syarib, ada beberapa pendapat. Pertama, memotongnya, memendekkannya, satu. Yang kedua, memotongnya yang melewati bibir, melewati bibir atas, bukan bibir bawah ya, bibir atas. Yang ketiga, yaitu mengeriknya. Nah, kemudian illatnya disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah, illatnya ada dua, menyelisih orang musyrik, orang Majusi, Nasrani, Yahudi. Yang kedua, yaitu agar lebih bersih tempat masuk makanan dan minuman, yaitu ke mulut kita, dibandingkan kalau seandainya kumisnya panjang. Allahu a'lam. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, yang keempat dari fitrah adalah taqlimul adfar, memotong kuku. Qat'u ma tala 'anil lahmi minha. Kuku yang dimaksud, yang dipotong adalah memotong yang telah panjang dari dagingnya, dari kuku tersebut. Lihat nih kan, ini ada dagingnya, di atasnya ada kuku. Nah, yang dipotong mana? Yang lebih dari daging. Itu dia. Yang lebih dari daging. Nah, ini penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullah, ada dua sebab. Ada dua sebab. Kenapa dipotong kuku? Ya, kenapa dipotong kuku? Ahaduhuma tahsinul hay'ah waz-zinah. Memperbaiki keadaan dan penampilan. Wa izalatul kubahah min tul adfar, dan menghilangkan keburukan karena disebabkan panjangnya kuku. Ini sebab yang pertama, memperbaiki keadaan, menghilangkan keburukan disebabkan karena panjangnya kuku. Keadaan yang sebab yang kedua, annahu aqrabu ila tahsinit taharah, tahsilit taharati syar'iyyah ala akmalil wujuh. Bahwa kuku yang pendek lebih dekat menggapai kesucian yang syar'i dengan sempurna. Nah, ini. Jadi semakin dia tidak panjang kukunya, semakin suci. Nah, gitu. Semakin tidak panjang kukunya, semakin suci. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah mengatakan, lima asahu yahsulu tahtaha min al-wasakh al-mani' min wusul al-ma' ila al-bashar, karena mungkin terjadi di bawah kuku tersebut kotoran yang menutupi sampainya air ke kulit. Nah, ini bahayanya. Kotoran yang menutupi sampainya air ke kulit, akhirnya bermasalah pada kesuciannya, tidak sempurna kesuciannya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Nah, penulis kemudian mengatakan wa hadza ala qismain. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, ini adalah dua macam. Itu cara memotong kuku ada dua macam. Ahaduhuma, ahadihima. Alla yakhruja tuluhu 'anil 'ada khurujan bayyina. Yang artinya jangan sampai keluar kukunya, panjang kukunya dari kebiasaannya yang lebih tidak keluar panjang kukunya dari kebiasaan dengan sangat terlihat keluarnya. Ya, dengan sangat terlihat keluarnya. Nah. Baik. Sekarang yang kelima, natful ibti. Mencabut bulu ketiak. Natfu, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, izalatu ma nabata 'alaiha min asy-syarbi hadzal wajh. Menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Rambut yang tumbuh di ketiak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Ain mengatakan qad yaqumu maqamahuma yuaddi ila al-maqsud. Bisa saja dengan alat apapun, yang penting maksudnya tercapai, hilangnya, tercabutnya bulu ketiak. Karena ada sebagian kadang-kadang kalau dicabut bulu ketiaknya bengkak, sakit banget ya. Maka bisa dikerik, bisa pakai wax yang saya katakan tadi. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Imam Ibnu Daqiq Al-Ain kemudian menjelaskan perbedaan menghilangkan bulu kemaluan dengan bulu ketiak. Di dalam hadis memakai al-istihdah pada bulu kemaluan. Sedangkan di dalam bulu ketiak memakai natf. Nun ta'fa. Natf. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kenapa ada bedanya istihdad untuk bulu kemaluan, natf untuk bulu ketiak, karena tempatnya beda-beda. Ketiak mungkin lebih lembut dibandingkan tempat bulu kemaluan. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain. Beliau mengatakan wala'alla sababu fihi anna sya'ra bihalqihi yaqwa asluhu wa yaghladhu jurmuhu wa lihadha yasifu al-atibba tiqraru halqi asy-sya'r fil mawadhi' allati yuradu quwwatuhu fiha wal ibtu idza qawiya fihi asy-sya'r wa ghalita jurmuhu kana afwaha lir-ra'iha al-kariha al-mu'dhiyah liman yuqaribuha fanasaba an yusanna fihi an-natfu al-mudha'af li aslihi al-muqallil lir-ra'ihati al-kariha وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط. Nah, lihat ya. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, kenapa ada perbedaan antara menghilangkan bulu kemaluan dengan lafal istihdad, menghilangkan bulu ketiak dengan lafal natf. Ya, natf. Taib. Kata beliau bahwasanya sebabnya adalah bulu ketiak itu lebih tebal dan lebih kokoh dasarnya, makanya harus dengan natf sehingga bisa tercabut dan bisa mengurangi bau badan. Ya subhanallah, abad ke-8 sudah membicarakan memang ketiak atau bubur ketek mohon maaf itu penyebab bau badan, maka dihilangkanlah bulu ketiak dengan cara natf, dicabutin. Ya. Adapun bulu kemaluan tidak seperti itu menimbulkan bau, ya, tidak seperti itu menimbulkan bau. Nah, taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Imam Ibnu Daqiq al-Aid kemudian mengatakan tentang khilaf, hukum berkhitan. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berkhitan. Ada yang mewajibkannya, dan beliau adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ada yang menyatakan dianjurkan sunnah, dan beliau adalah Imam Malik, dan juga kebanyakan dari pengikut mazhab Maliki. Ini di dalam hukum bagi laki-laki. Adapun hukum bagi perempuan, maka hukumnya adalah makramah, yaitu kemuliaan, kesunahan, kemuliaan. Ya, alama qalu, sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dari hadis Al-Hajjaj bin Artah dari Abu Mulaih rahimahullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-khitanu sunnatun fir rijal wa makramatun lin nisa. Yang artinya khitan itu sunnah, ajaran Rasulullah SAW bagi laki-laki, dan kemuliaan bagi perempuan. Tetapi hadis ini ada kelemahan dibicarakan oleh para ahli hadis tentang hadis tersebut. Dan Imam Baihaqi mengatakan dhaif munqati, hadisnya lemah dan terputus. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa belum ada dalil yang sahih tentang wajibnya berkhitan untuk perempuan. Dan para ulama bersepakat bahwasanya khitan disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi dari sisi hukum fikih, pendapat yang lebih kuat, pendapat Imam Syafi'i, bahwa khitan wajib laki-laki, sedangkan perempuan sunnah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita ambil dari kitab Al-I'lam Bifawaidi Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, wafat pada tahun 804 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya al-fitratu al-muradu biha as-sunnah kama naqalahu al-Khattabi. Nah, fitrah, kan hadisnya berbunyi fitrah itu ada 5. Fitrah yang dimaksud kata Imam Al-Khattabi adalah yaitu sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini dibenarkan oleh Imam Nawawi rahimahumullahu taala dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Yaitu maksudnya adalah annaha min sunanil anbiya alladzina yuqtada bihim, bahwa 5 perkara ini adalah ajaran-ajaran para nabi yang diikuti ajaran mereka. Nah, intinya fitrah yang dimaksud adalah sunnah. Maksud sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari penegasan akan hal ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minas sunnati qassus syaribi wa nadful ibti wa taqlimul adhfar. Termasuk sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menipis, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku. Nah, ini jadi Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang mudah. Fitrah itu ada 5. Fitrah yang dimaksud adalah apa? Sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian khitan, ya, dijelaskan tentang khitan hampir sama juga penjelasannya dengan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiqil Ayyid rahimahullahu taala. Ada tambahan tentang menipiskan kumis di sini. Kumis pengertiannya adalah ma yanbutu 'ala syafah al-'ulya, yang artinya yang tumbuh di atas bibir yang atas. Rambut yang tumbuh di atas bibir yang atas itu semua disebut dengan apa? Dengan kumis. Ya. Nah. Dan ada pengetahuan juga ini. Imam Malik rahimahullah dan sebagian ulama menganggap bahwasanya menipiskan kumis atau mengerik kumis seperti saya ini, ini disebut muthlah, mutilasi menurut Imam Malik rahimahullah taala. Ya. Tetapi Allahu alam, sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, bahwa yang dimaksud dengan menipiskan kumis adalah bisa mengeriknya atau memotongnya atau memendekkannya atau memotong yang melewati bibir, memotong yang melewati bibir. Jadi tiga itu ya poin. Nah, taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama juga motong kuku tidak ada tambahan yang berkaitan dengannya. Baik, kita baca sekarang faedah-faedah dan hukum-hukum yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah di dalam kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW bersabda fitrah manusia itu ada lima. Ai khamsun minal fitrah. Lima dari fitrah. Sebagaimana riwayat yang lain. Bahkan dalam riwayat sahih yang lain, yaitu sahih Muslim, asyrun minal fitrah. Nah, ini sama. Seakan-akan Imam Ibnu Mulaqi ingin menegaskan kepada kita bahwa laisat munhasiratan fil ashr. Jumlah bilangan ini tidak menunjukkan pembatasan, ya, tidak menunjukkan pembatasan. Kemudian beliau mengatakan wal muradu adabud din al muta'alliqah bi hilyatil badan wa yadhharu atharuha fihi. Yang artinya ketika Rasulullah SAW bersabda lima dari fitrah manusia, ini bukan pembatasan sebagaimana sudah kita jelaskan ya. Kemudian yang dimaksudnya adalah adab-adab yang diatur dalam agama yang berkaitan dengan penampilan tubuh ya, dan terlihat bekasnya pada tubuh. Nah itu dia adab-adab yang diatur oleh agama yang berkaitan dengan penampilan tubuh dan terlihat bekasnya pada tubuh tersebut. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, kata Imam Ibnul Mulaqin, lima sifat ini, khitan, menghabiskan bulu kemaluan, motong kuku, memendekkan kumis, dan mencabut bulu ketiak, adalah lima perkara yang Nabi Ibrahim alaihissalam diuji atasnya. Dan Nabi Ibrahim mengerjakannya dengan sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam yang dicontoh dan sunnahnya, ajarannya diikuti. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Dan ini yang mengatakan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, wa huwa awwalu man amara biha minal anbiya, man umira biha minal anbiya. Nabi Ibrahim alaihi salam lah yang paling pertama diperintahkan untuk mengerjakan lima ini dari para nabi. Ya. Bahkan Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa lima perkara ini wajib atas Nabi Ibrahim dan sunnah atas kita. Gitu ya. Nah, khitan wajib atas Nabi Ibrahim, memendekkan kumis wajib atas Nabi Ibrahim, mencabut bulu ketiak wajib atas Nabi Ibrahim, menghilangkan bulu kemaluan wajib atas Nabi Ibrahim, motong kuku wajib atas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sedangkan atas kita adalah sunnah. Begitu kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, membawakan perkataan sebagian ulama. Nah, kemudian ahibati, kata Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah, khitan wajib menurut Imam Ash-Shafi'i dan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, dan kebanyakan dari ulama selain mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab Malik dan kebanyakan ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Jadi semuanya ini ngaku bahwa hukum khitan itu wajib, pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i berpendapat itu, dan bahkan kebanyakan ulama lain selain mazhab Syafi'i juga berpendapat itu. Imam Malik juga begitu. Dari kubu Imam Malik mengatakan bahwa tidak wajib, ya, sunnah, dan ini kebanyakan pendapat dari ulama mazhab Maliki dan juga kebanyakan para ulama, kata Imam Al-Qurtubi, karena Imam Al-Qurtubi bermadzhab Maliki. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Mulaqin, li annahu lam yarid fi syar' dhammu tarikihi walau tawa'adahu bi iqab wa mahallu basti al-mas'alah kutubul khilafiyyat wal furu'. Kata Imam An-Nawawi kata Imam Al-Maliki, Imam Malik dan juga pengikutnya, bahwa belum terdapat di dalam syariat ada dalil yang mencela siapa yang meninggalkan khitan dan tidak juga diancam dengan siksa, makanya hukumnya sunnah. Apa gitu? Ya, kata Imam Malik dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, kata Imam Malik dan orang-orang yang mengikutinya. Oh, sudah 40 menit lewat. Ya. Imam Ibnu Mulaqin kebiasaan beliau banyak ya mensyarahnya. Makanya saya dinasihati oleh beberapa ustadz yang saya hormati, ketika antum membaca kitab Al-I'lam bi Fawaidati Umdatil Ahkam, hati-hati, harus benar-benar disebutkan poinnya sebagai ringkasan sehingga jamaah memahami apa yang kita ingin sampaikan. Jadi intinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Imam Malik berpendapat dia sunnah. Kenapa? Karena belum ada dalil yang mencelaknya. Belum ada dalil yang mengancam dengan siksa bagi siapa yang tidak berkhitan. Dan kita lebih condong kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yaitu wajib hukumnya bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Kemudian, nah ini bedanya Imam Ibnu Mulaqin, beliau lebih luas waktu berkhitan. Kalau kita ambil pendapat dia wajib, maka kapan waktu berkhitannya? Wajib yaitu setelah baligh, dan dianjurkan pada umur 7 tahun. Kata beliau seperti itu. Wajib setelah baligh dan dianjurkan pada umur 7 tahun. Pengalaman saya pribadi, saya punya anak 2 laki-laki, itu saya khitan umur 1 bulan. Nah, ini bagi anak, bagi para apa namanya followers yang ada di Instagram, kemudian juga friends yang ada di Facebook, kemudian yang nonton di YouTube, ya, saya nasihatkan ketika masih kecil lebih baik, lebih enak, karena cepat, lebih cepat keringnya, kemudian juga sekarang alatnya sudah modern, canggih, ya, dan tidak menyakiti, insya Allah ta'ala. Tetapi para ulama mengatakan wajibnya dikhitan ketika sudah baligh dan dianjurkan ketika umur 7 tahun. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa telah tetap kabar dari sebagian ulama bahwa mereka berpendapat Nabi Ibrahim dikhitan atau Nabi Ibrahim mengkhitan Nabi Ismail ketika umur 13 tahun. Kemudian mengkhitan Nabi Ishaq alaihissalam ketika umur 7 hari. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha diriwayatkan mengkhitan anaknya ketika berumur 7 hari dari hari kelahiran. Ya. Dan Imam Malik rahimahullah mengingkari akan hal itu. Beliau mengatakan bahwa ini perbuatan Yahudi. Ya. Ini perbuatan Yahudi. Imam Al-Layth bin Sa'd, seorang ahli fikih juga, beliau mengatakan bahwasanya dikhitan antara umur 7 sampai 10. Umur 7 sampai 10. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, lam asma' fi dhalika syai'an. Aku belum mendengar sama sekali riwayat tentang kapan dikhitan. Ya, kapan dikhitan. Di dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas ditanya, mithlu man anta hina qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya seperti apa engkau ketika Rasulullah SAW diwafatkan? Artinya umurmu berapa? Kata Abdullah bin Abbas, ana yauma idzin makhtud wa kanu la yakhtinuna ar-rajula hatta yudrika aw yuqariba al-ihtilam. Aku pada saat Nabi meninggal sudah dikhitan. Sudah dikhitan. Dan dulu para sahabat tidak mengkhitan seseorang sampai dia mendekati waktu baligh. Jadi umur 13, umur 14, sebelum baligh pokoknya. Nah ini. Kemudian yang berkaitan juga dengan khitan adalah sebagian ulama menganjurkan bahwa barang siapa yang orang dewasa masuk Islam maka dianjurkan untuk berkhitan. Ada cerita, saya masih ingat cerita ini, disebutkan di Arab Saudi bahwa ini pentingnya dakwah kadang-kadang tidak bisa hanya dengan semangat, ya. Jadi ada orang di Amerika sana, dia masuk Islam setelah bersyahadat. Nah, yang hadir di situ mungkin dia semangat untuk mengajak orang ini mengerjakan amalan Islam. Kata orang yang baru masuk Islam ini, dikatakan oleh ya mungkin ada partisipan di situ ataupun ada orang-orang yang aktif di kantor itu, Islamic Center. Orang tersebut mengatakan kepada orang yang baru masuk Islam, let's go to hospital. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Kemudian orang ini mengatakan, what for? Untuk apa saya pergi ke rumah sakit? Cutting. What kind of style? Cutting. Dipotong. Apa yang mau dipotong? Apa? Gitu. Kemudian, yours. Punya kamu dipotong. Maka dia mikir yang baru masuk Islam ini. Saya baru masuk Islam dipotong. Satu-satunya harta yang tidak bisa diganti, dipotong. Kalau begitu saya murtad deh. Kata mendengar bahwa dia mau murtad kalau tidak mau dipotong, maka kata aktivis tadi, kalau kamu murtad, we cut here. Maka kita potong di sini. Jadi masuk Islam potong bawah, masuk keluar Islam dipenggal lehernya, potong atas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berdakwah harus dengan ilmu, berdakwah harus dengan perlahan-lahan. Apalagi ketika kita baca di sini, dianjurkan saja oleh para ulama bagi orang yang sudah dewasa masuk Islam untuk dikhitan, tidak wajib. Atha bin Abi Rabah mengatakan, la yatimu Islamu hatta yakhtana wa in balagha 80 sana. Nah, di sini ada pendapat lain. Atha bin Abi Rabah rahimahullah mengatakan bahwa tidak sempurna Islam seseorang sampai dia berkhitan meskipun umur 80 tahun. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kana yurakhisu lisyaikh alladhi yuslim alla yakhtatin wa la yara bihi ba'san wa la bi syahadati wa dhabihatihi wa haji wa salatihi. Nah, pendapat lain Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau ada orang yang tua masuk Islam, maka tidak mengapa dia tidak berkhitan. Ya, tidak ada bermasalah dengan syahadatnya, sembelihannya, hajinya dan salatnya. Nah, ini pendapat terjadi khilaf di antara ulama. Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitab beliau At-Tamhid mengatakan, wa 'ammatu ahli al-'ilm 'ala hadza. Kebanyakan para ulama seperti ini, bahwasanya tidak wajib bagi orang tua laki-laki yang masuk Islam untuk berkhitan, tetapi dianjurkan. Nah, ini pada ikhwah. Kemudian Imam Ibnu Mulaqin menyebutkan bahwa ada dari para nabi disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Mujtaba bahwa ada para nabi itu dilahirkan dalam keadaan terkhitan. Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Sam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Shu'aib, Yusuf, Musa, Sulaiman, Zakaria, Isa, Yahya, Hamzalah bin Sufwan, Nabi Ashab Ras, ya, Nabi pengikut Ras, ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu 17 nabi. 17 nabi. Tetapi ini belum ada riwayat yang sahih atasnya. Ya, belum ada riwayat yang sahih atasnya. Wallahu a'lam. Kemudian kalau bayi biasa dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan, maka bagaimana? Maka pendapat yang lebih kuat adalah tidak dikhitan. Karena sudah terkhitan, mau dikhitan apanya lagi? Ya, tidak dikhitan. Ada yang mengatakan bahwa harus disilet, harus dijalankan di kepala dari kemaluan anak tersebut. Nah, tidak perlu karena enggak ada dalilnya. Nah. Sudah hampir 1 jam. Padahal kita biasanya cuma 40 menit, sisanya pertanyaan. Saya ambilkan dulu dari YouTube ya, yang di depan dulu. Baru setelah itu dari Instagram. Kalau ada yang bertanya silahkan ya. Saya ambil dulu dari YouTube. Apakah boleh kita bersedekah diniatkan untukku dan keluarga ku agar kebagian amal pahalanya? Terima kasih. Maka jawabannya adalah wallahu alam boleh. Ya, karena sedekah termasuk amalan yang dibolehkan ditransferkan pahalanya. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum, beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi uftilutat fa adhunnaha in takallamat tasaddaqat." Wahai Rasulullah, ibuku mati tiba-tiba, aku mengira kalau beliau masih hidup beliau akan berbicara ingin bersedekah, bolehkah aku bersedekah atasnya? Kata Rasulullah SAW, tasaddaq anha, bersedekahlah atasnya. Jadi boleh, wallahu a'lam. Apakah benar boleh memotong jenggot dengan batasan segenggam tangan? Segenggam tangan yang dipotong sininya apa di sini? Ya, maka jawabannya sebagian ulama ada yang mengatakan boleh potong sini. Dan ini dilakukan oleh para salafus saleh, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan lainnya. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa jenggot dibiarkan panjang, tidak usah dipotong-potong. Ya. Saya dulu waktu masih mahasiswa di Madinah, ada teman mahasiswa Indonesia, sekarang sudah jadi ustaz, antum tidak perlulah saya sebutkan nama ustaz tersebut, sudah mendakwahi antum-antum juga mungkin ya. Dulu jenggotnya cuma satu lembar, terus sekarang jenggotnya sudah panjang. Ya wallahu a'lam. Jadi enggak boleh dicabut. Apakah boleh sunnah fajar setelah setengah jam azan karena telat bangun, Ustaz? Maka jawabannya iya boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah telat bangun juga, dan yang bangunkan beliau panasnya terik matahari. Ya, berarti kan sudah tinggi mataharinya. Kemudian beliau perintahkan Bilal untuk azan. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh atau yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Baru setelah itu iqamat, baru setelah itu sholat subuh. Jadi boleh, Allahu a'lam. Bagaimana urutan jari-jari tangan dalam memotong kuku? Allahu a'lam, ya, memotong kuku termasuk hal yang mulia. Maka dimuliakan, maka diperbolehkan dimulai dari kanan. Kanan sini, ya, jari jemari sini, sini, sini, sini, baru sini, sini, sini, sini, sini, sini. Dari kanan. Kaki juga seperti itu. Dalilnya apa atau alasannya apa? Karena kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi sya'ni kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bagian kanan di dalam segala urusannya. Allahu a'lam. Apabila kita sudah buang air kecil terus setelah itu mazi keluar lalu kita cuci dan berwudu untuk sholat, akan tetapi ketika waktu sholat masih ada keluar sisa mandi sedikit, apakah sholat saya batal? Maka jawabannya al-aslu baqa'u makan ala makan, asal hukumnya dia tetap pada awalnya. Ketika keluar mandi kemudian anda beristinja lalu anda wudu, maka sholatlah. Adapun nanti keluar mandi lagi, maka ini ada dua sebab, mungkin karena anda sakit atau mungkin karena ada rasa was-was. Ya, kalau seandainya sakit maka ma'zur. Was-was jangan ditoleh. Ma'zur itu artinya alasan yang diperbolehkan, Allahu a'lam. Apa hukum video animasi, Ustaz? Saya pernah lihat video ceramah salah satu ustaz di YouTube dengan konsep animasi. Namun animasi tersebut tidak mempunyai mata dan mulut. Apakah seperti ini boleh? Saya lebih condong tidak usah menggunakan animasi, lebih baik ya tulisan-tulisan saja. Untuk manusianya lebih baik enggak usah. Dari Ican Bot, belum tidur tat? Belum, kan saya lagi ceramah nih, gimana tidur? Ada-ada aja si Ican nih, orang ceramah gimana mau tidur, Chan? Dari Instagram sekarang. Umur berapa sebaiknya anak perempuan dikhitan dan sebaliknya sebaiknya khitan ke dokter atau muallim? Jawabannya adalah hampir sama dengan laki-laki tadi, ya. Bahwa belum ada dalil khusus untuk menentukan waktu khitan. Maka kebiasaan yang kita baca tadi, kebiasaan para ulama salaf, yaitu sebelum baligh. Wallahu a'lam. Lebih baik ke dokter karena mereka lebih tahu. Nah, cuma yang jadi masalah kadang ada sebagian dokter yang tidak memperbolehkan. Bahkan saya pernah dapat kabar bahwa ada sebagian orang Indonesia ke sebuah negara, mereka mempunyai trik untuk mendapatkan kewarganegaraan ataupun minimal residen permanen di negara tersebut. Caranya bagaimana? Caranya melalui masalah khitan ini. Dia pergi dengan paspor kunjungan turis ke sebuah negara. Saya tidak menyebutkan nama negaranya. Kemudian setelah itu dia bawa anak kecil perempuannya. Dia mengadu ke sebuah lembaga agama selain Islam. Kemudian dia mengatakan bahwasanya anak saya di Indonesia mau dimutilasi, padahal mau dikhitan. Ya, dan orang-orang kafir menganggap khitan bagi perempuan itu mutilasi. Maka akhirnya di lembaga sebuah agama ini dia dihormati, diberikan makan, diberikan ini, diuruskan urusannya sampai keluar residen permanen, bisa tinggal di negara tersebut. Nah, ini hati-hati, ini bermasalah kepada akidahnya nanti, karena sudah menghinakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum menikah ada perjanjian kerja di luar negeri, tapi setelah menikah tetap minta izin atau ridha suami untuk lanjut kerja. Berdosakah si istri? Begini para ikhwan dan hadirin Allah. Suami yang mengizinkan istrinya pergi ke luar negeri tanpa mahram, maka dia berdosa. Suaminya berdosa dan dikhawatirkan masuk terhadap hadis Rasul, yaitu dayyuth, yang membiarkan istrinya melakukan kemungkaran, yaitu bersafar tanpa mahram. Ya, bersafar tanpa mahram. Adapun istri, ya jelas, karena bersafar tanpa mahram, dia berdosa atas hal itu. Kalau sholat qabliyah subuh tetapi sudah iqamat, apakah boleh tetap dilakukan ustadz? Ini mungkin perempuan ya, di rumah, di masjid sudah iqamat subuh, kemudian dia ingin sholat qabliyah di rumah karena belum sholat subuh dan belum sholat qabliyah, maka boleh, tidak ada keterikatan antara iqamah masjid dengan sholat di rumah seseorang. Kecuali satu, yaitu waktu sholat, bahwa azan di masjid menunjukkan waktu sholat sudah masuk. Allahu'alam. Apa hukumnya syukuran setelah khitan, Ustaz? Maka jawabannya, kalau yang dimaksud syukuran adalah ngundang orang, kasih makan, pulang. Ya, kalau ada orang tanya kenapa, hanya untuk ingin ngasih makan saja. Nah, itu boleh. Tapi kalau syukuran ada acara khusus, ada doa khusus, ada kue khusus, maka ini belum ada contohnya. Allahu a'lam. Dari mana batasan jenggot? Apakah jambang di pipi juga termasuk jenggot? Maka jawabannya adalah yang namanya jenggot atau lihya itu adalah, ini ada tulang kan? Nah, tulang itu sampai di sini. Nah, inilah kalau tumbuh dari di sini tumbuh bulu-bulu, maka itulah jenggot. Makanya yang di sini bukan jenggot nih, yang di sini. Ada yang mengatakan di sini jenggot, tidak, tetapi ini bukan jenggot, tetapi sini saja. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya supaya suami tidak keseringan begadang dan suka keluar rumah pulang hingga larut malam dan pada akhirnya tidak sholat subuh terus, harus gimana ya Ustaz? Nasihatin. Saya baru bikin untuk kawan-kawan di YouTube, kemudian juga di Instagram, saya baru upload video tentang 6 nasihat pernikahan. Itu untuk yang sudah menikah juga sangat insya Allah sangat bermanfaat. Ya. Maka salah satu dari nasihat pernikahan adalah saling nasihat menasehati, saling tolong menolong di dalam ketakwaan. Nah, kemudian juga sang istri berhak untuk minta kepada suami agar tidak keluar malam, karena itu menimbulkan riba, menimbulkan rasa kecurigaan, ragu-ragu, ada apa dia di luar, padahal kan malam, waja'alna al-laila libas, kami jadikan malam untuk tidur, tidur bersama istri, sedangkan dia di luar sampai larut malam ngapain. Nah, itu berhak seorang istri untuk menegur, meminta agar tidak keluar malam, karena menimbulkan keragu-raguan, menimbulkan prasangka. Wallahu a'lam. Dalam keluarga siapa-siapa saja yang mahram dan bukan mahram kita. Ini kalau yang bertanya perempuan, maka lihat di dalam surat An-Nur ayat 31. Kalau yang bertanya laki-laki, maka lihat di dalam surat An-Nisa ayat 40 kalau enggak salah. Ayat 23 An-Nisa ayat 23 seperti itu. Ya Allah wa'ala. Suami sulit sekali berhenti merokok. Saya harus gimana ya Ustaz supaya suami enggak merokok terus? Maka nasihati, doakan, nasihati dengan lembut santun, nasihati dari hati, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz merek baju Ustadz apa? Tahunnya apa nih? Bagaimana hukumnya lelang? Lelang boleh, ya. Ini disebut dalam bahasa fikih bay'ul muzayadah. Artinya selalu bertambah. Oh iya, ini bajunya namanya Livi. Livi, ya. Terima kasih kepada yang mengirimkan baju Livi. Lelang hukumnya apa? Lelang itu hukumnya boleh muzayadah, selalu bertambah harganya. Misalkan ini pulpen, kemudian dibuka harganya 5.000. Siapa yang mau nambah? Oh saya 10.000. Siapa yang mau nambah lagi? Saya 100.000. Boleh, asalkan tidak menjadi menzalimi orang. Tidak boleh menzalimi orang, tidak boleh. Dalam artian menzalimi gini, Man. Ada beberapa orang yang tidak niat untuk membeli. Ada pembeli-pembeli asli. Nah, yang tidak niat untuk membeli ini apa namanya? Manas-manasin. Nah, ini enggak boleh. Saya lupa istilahnya karena sudah lama kita enggak belajar itu. Tidak boleh itu. Ya. Jadi asal hukum jual beli lelang boleh, asalkan barangnya memang milik seseorang. Ini kadang-kadang kan ada barang sitaan kemudian dilelang. Nah, ini pemiliknya tidak diketahui. Ini hati-hati, tidak boleh dibeli. Harus ada pemilik aslinya. Gimana cara menanggapi seseorang yang kita nasihati bilang kamu kan gak pernah rasakan apa yang saya rasakan. Gimana ya Ustadz responnya? Ini pertanyaan umum banget ya. Pertanyaannya umum banget nih. Kamu kan gak merasakan apa yang saya rasakan. Maka nasihatinya, cara menasihatinya adalah tetap dianjurkan untuk bersabar dari sisi agama. Misalkan seseorang kehilangan orang yang dia cintai, diwafatkan oleh Allah. Kemudian kita katakan sudahlah, bersabar. Ya, kemudian dia jawab, kamu kan enggak merasakan apa yang saya rasakan. Maka kita katakan, walaupun saya tidak merasakan apa yang kamu rasakan, tetapi saya ingin memberikan nasihat agar kamu bersabar atas kehilangan orang yang kau cintai. Karena itu kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya, dan itu tanda kita menyayangi sesama muslim. Nah, seperti itu nasihatnya. Bagaimana hukum syirkah yang jalan usahanya? Oh, ini tanya ke ustadz-ustadz ahli ekonomi. Ustadz, saya sebutkan ya, ustadz saya, ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah, ustadz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah, ustadz Aminur Bais hafizahullah, ustadz Dr. kawan saya karena Allah Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Mereka yang lebih berhak untuk menjawab hal ini. Bagaimana menasihati keluarga-keluarga kita yang mencintai film Korea sampai suka berlebih-lebihan? Maka jawabannya, dudukkan dulu permasalahan. Ya. Pertama, apa hukum menonton film? Dudukkan dulu permasalahannya. Kalau sudah itu, baru yang kedua, apa manfaat dari nonton ini? Ya, yang ketiga, ingatkan di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban tentang waktu-waktu kita. Nah, begitu caranya. Allahu a'lam. Ini mungkin dari wali santri. Kapan para santri intan ilmu mulai mondok? Saya ingin mengatakan bahwa kita sedang dalam proses meminta izin kepada pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mengajukan izin agar bisa menarik para santri. Karena salah satu izin, salah satu poin penting dalam ditariknya santri ke pesantren adalah izin dari pemerintah kabupaten dalam hal ini. Dan itu memerlukan persiapan-persiapan yang begitu banyak di pesantren. Kita sedang persiapan. Mudah-mudahan secepatnya kita segera untuk menarik santri ke intan ilmu. Allahu a'lam. Di umur berapakah kita diwajibkan sholat? Ketika baligh. Tetapi kita diperintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun. Tapi wajib sholat ketika baligh. Artinya kalau tidak sholat, berdosa. Wallahu a'lam. Bagaimana cara hati supaya tidak hasad? Maka jawabannya adalah, pertama, nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai fisik kita, harta benda kita, keluarga kita, nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Harta kita, usaha kita, nikmati. Yang kedua, sering-sering melihat orang yang lebih susah hidupnya dari kita. Ya, dalam perihal harta, usaha, rezeki, harta. Kemudian yang ketiga adalah berdoa agar dijauhkan dari hasad. Yang keempat, mengetahui buruknya hasad. Dan salah satu buruknya hasad adalah akhassut taba'i, sifat yang paling buruk, yang menimbulkan sifat-sifat buruk lainnya. Gara-gara hasad, iblis tidak mau sujud kepada Adam karena sombong. Artinya hasad menimbulkan rasa sombong. Gara-gara hasad menimbulkan tamak, seperti Qabil membunuh Habil dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ini kebiasaan nih, kawan-kawan datang pas jam 9 kurang seperempat baru pada datang. Ya, baru pada datang karena waktu pertanyaan, tapi tidak mengapa, silahkan aja datang. Kita ambil coba dari Facebook. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan titipan seorang teman. Ini tidak perlu nih, titipan seorang teman, temannya menitip. Enggak perlu. Sebutkan pertanyaannya. Seorang teman diancam suaminya, kalau si perempuan ada uang maka si istri istrinya ini akan ditinggalkan 3 bulan dengan alasan supaya masing-masing introspeksi diri. Bagaimana menurut syariat? Kalau maka istrinya akan ditinggal. Saya enggak paham pertanyaannya. Ada seorang suami ngancam istrinya. Kalau istrinya punya uang, maka dia akan tinggalkan istrinya selama 3 bulan. Begitu kan? Ya, mungkin begitu ya. Maka jawabannya adalah seorang suami wajib menafkahi istrinya lahir dan batin. Kalau seandainya pergi 3 bulan tanpa ada nafkah lahir, tanpa ada nafkah batin, maka batasan maksimal memang 4 bulan. Tetapi ini perbuatan tercela, 3 bulan tidak digauli. Kecuali kalau suaminya ingin memberikan pelajaran atau hukuman kepada istrinya, maka itu mungkin lain hal. Allahu a'lam. Tapi ini kira-kira cukup sudah ya. Sudah berapa menit nih? 1 jam 15 menit. Cukuplah insyaallah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.